الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dulalah ma'bad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah. Demikian juga nanti akan dilanjutkan dengan Sirah An-Nabawiyah. Buku yang pertama adalah Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah ta'ala, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi, yang mana beliau lahir 239 Hijriah. Dan kita akan baca beberapa syarah dari para ulama, diantaranya adalah syarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan diantara akidah al-sunnah wal-jamaah adalah memuji para ulama-ulama salafus salih, tidak menyebut kejelekan mereka. Walaupun disebutkan beberapa kesalahan mereka, maka diberikan uzur bagi mereka. Sebagaimana Al-Imam At-Tahawi boleh mengucapkan dengan kalimat yang bagus, wa ulama'us salaf minas sabiqin, dan orang-orang para ulama salaf yang telah lewat, yang telah mendahului, wa man ba'dahum minat tabi'in, demikian juga setelah mereka dari para tabi'in, yakni para ulama tabi'in, yang mereka adalah warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Sebagaimana Nabi SAW beliau menyebutkan, innal anbiya la yaritu ad-dinar wa ad-dirham walakin yaritul ilm, faman akhadahu faqad akhada bi ahdil wafir. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, demikian juga uang, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari mereka, maka telah mengambil dengan pengambilan yang banyak. Waman ba'dahum minat tabi'in ahlul khair wal athar, mereka adalah pemilik kebaikan, demikian juga athar, hadis-hadis nabi, demikian juga ucapan-ucapan yang mulia. Wa ahlul fikih wan nadhar, ahlul fikih, memahami hukum-hukum dari hadis-hadis nabi, demikian juga sebelumnya, yakni ayat-ayat Al-Qur'an diambil di situ hukum-hukum. Wanador, demikian juga meneliti. Lais karuna illa bil jamil, tidaklah mereka disebutkan illa bil jamil, kecuali dengan kebaikan. Memuji mereka disebutkan kebaikan mereka. Waman taqarrum bisu' bahwa ala ghairi sabil, barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka tidak di atas jalan yang lurus. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, yang kita lihat ternyata itu adalah ucapan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa, sebagian memberikan judul Raful Malam anil a'immatil a'lam, bahwa untuk mereka para ulama terdahulu, ulama salaf yang di situ mungkin terjatuh dalam kesalahan, maka di situ ada tiga wajimaul adar, salah satu asnaf, ada tiga uzur yang kita berikan kepada mereka. Kemungkinan mereka tidak meyakini bahwa Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut, sehingga mereka tergelincir. Contohnya di antara mereka permasalahan fikih juga, ketika menjadi imam sebagaimana kita ketahui dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Di antara mereka ada yang berpendapat dengan mengucapkan bismillah. Demikian juga di situ ada albi' bilkhiyar, jual beli itu dengan memilih. Maka kita dapati di antara para ulama berpendapat selain dari pendapat itu. Maka kita berpendapat yang pertama tadi, udzur untuk mereka yang pertama, yaitu apa? Mereka tidak meyakini ya bahwa Nabi SAW mengucapkan hadis yang sahih tadi, sehingga sampai terjatuh. Seperti umpamanya Imam Malik, ya, beliau berpendapat bahwa daging anjing boleh dimakan umpamanya. Ya, ini di situ mungkin beliau tidak mendapati hadis yakni nahan Nabi SAW an akal qulu dinabin minasiba. Nabi melarang untuk memakan ya setiap binatang yang dia itu mempunyai nak, mempunyai apa? Taring dari binatang buas. Sehingga beliau berpendapat boleh karena tidak mengerti hadis tadi. Demikian juga ya, tentang baik bilkhiyar, jual beli itu dengan memilih. Ya, demikian. Mungkin beliau tidak mengerti hadis tersebut. Adam i'tiqadihi, tidak meyakini ya bahwa Nabi mengucapkan hadis tadi. Yang kedua diambil dari yang pertama tadi, yaitu adam i'tiqadihi, tidak ada keyakinan mereka itu ya bahwa arada tilkal masalah bidzalikal qaul, berkeinginan terhadap masalah tersebut dengan hadis yang tadi disebutkan. Karena tidak mengerti hadis itu sehingga berpendapat menyelisihi hadis tersebut, apa yang dikandungi oleh hadis tersebut. Demikian juga yang ketiga, yaitu mereka meyakini bahwa hadis itu walaupun sahih adalah mansukh. Demikian. Kemudian disebutkan di sini, akan kita sebutkan sedikit, bahwa ulama-ulama zaman terdahulu dari ulama salafus saleh, banyak di antara mereka itu yang dia itu adalah al-mawali, yakni budak-budak. Sebutkan oleh Ibnu Salah di Muqaddimah Ibnu Salah atau Ma'rifah Ulumul Hadis, di situ disebutkan walaupun hadisnya atau asarnya ini, ucapan ini adalah dhaif, disebutkan di situ, disebutkan oleh Imam Hakim di Ma'rifah Ulumul Hadis bahwa itu dhaif karena di situ ada rawi Walid bin Muhammad Al-Minqari Mungharul Hadis, tetapi secara makna adalah benar. Yang terjadi bahwa banyak di antara para ulama itu adalah mereka orang-orang budak. Sebutkan waktu para Zuhri, Imam Az-Zuhri menyebutkan anna Husayn bin Abdul Malik qala lahu. Husayn bin Abdul Malik berkata kepada Imam Az-Zuhri, "Man yasudu Makkah?" Siapa yang memimpin orang-orang Makkah? Fakultu, maka Az-Zuhri mengatakan atau bin Abi Rabah. Qala, ini sebutkan bahwa dia itu adalah apa? Budak. Fahlul Yaman. Kemudian ditanya lagi, siapa yang memimpin orang-orang Yaman? Ini disebutkan di sini kalau di dalam Taqid wa Idhah. Disebutkan Atha bin Abi Rabah. Ini Atha bin Abi Rabah. Qala fa minal Arab am minal Mawali? Kemudian ditanya oleh khalifah ini Abdul Malik bin Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan yang bertanya kepada Imam Az-Zuhri, "Fa minal Arab am minal Mawali?" Dia termasuk dari orang Arab, orang Quraisy ya, atau yang semisalnya orang-orang Arab atau budak. Qala qultu minal Mawali, dari orang-orang budak. Qala bima yasadahum, dengan apa dia bisa memimpin ya orang-orang yang ada di Mekah, dengan apa dia bisa memimpin atau bina pirobah ini? Qultu bidiyanah wa riwayah, dengan agama demikian juga riwayat yang dia hafal. Qala, kemudian mengatakan raja ini, khalifah ini, inna ahla diyanah wa riwayah layam bagi ayah sudu, sesungguhnya orang yang punya agama demikian juga yang menghafal riwayat hadis, maka dialah yang pantas untuk memimpin. Kemudian bertanya lagi khalifah ini, qala faman yasudu ahli Yaman, siapa yang memimpin orang-orang Yaman? Qala qultu, aku katakan, Zuhri mengatakan Tawus bin Kaisan. Qala faminal Arab aminal mawali. Qala kultu minal mawali. Dia katakan dia dari budak juga. Wabima sadahum dengan apa dia memimpin. Qultu bima sadahum bihi atok. Sebagaimana atok memimpin. Ini dengan agama dan riwayat yang dihafal. Qala innahu la yanbaghi. Itu pantas. Ini demikian. Kemudian yang ketiga. Jadi di Mekah demikian juga di Yaman. Siapa memimpin? Para budak. Ya, tidak asing kita tahu Sun Kaisan. Kemudian bertanya lagi, siapa yang memimpin orang Mesir? Maka dia jawab, Yazid bin Abi Habib. Kemudian ditanya, apakah dari Arab ataukah dari budak? Dikatakan bahwa dia itu dari budak. Yazid bin Abi Habib juga budak. Kemudian siapa yang memimpin orang Syam? Orang Suriah, Palestina, sekitar itu. Maka dikatakan Makhul. Kemudian ditanya lagi, ternyata dia termasuk dari budak juga. Abdun Nubi. Iqtaqadhu imratun min Hudail. Seorang budak Nubi yang dia itu dimerdekakan oleh perempuan dari Hudail. Ini Syam juga, Mesir juga. Kalau Syam makhul. Kemudian siapa memimpin orang Jazirah? Qultu Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran juga termasuk dari budak juga. Kemudian yang keenam, siapa yang memimpin orang-orang Khorasan? Sekitar Iran, ya sekitar itu. Qala Ad-Dhahab bin Musahim juga seorang budak. Kemudian yang ketujuh juga orang Basrah, orang Irak. Siapa yang memimpin? Qultu Al-Hasan bin Abil Hasan, Hasan Al-Basri. Ya, yang di situ dia mempunyai atok, mempunyai murid ya Wasil bin Atok itu, kemudian memimpin ya, ini orang-orang Mu'tazilah itu. Siapa ini berarti? Orang Basrah, orang Irak yang memimpin adalah orang-orang ya ini Hasan bin Abi Hasan. Kemudian juga ya, ya baru yang ke-8 ditanya. Ya, kemudian dia berkata ini pemimpinnya wailak faman yasudu ahlul Kufah. Ini celaka kamu, siapa yang memimpin orang-orang Kufah? Orang Kufah yakni suatu daerah ada di Irak juga. Qala, maka beliau mengatakan Ibrahim An-Nakhai. Yang terakhir ini yang ke-8 baru Ibrahim An-Nakhai. Tadi dari Mesir, dari Yaman, demikian juga Mekah. Demikian juga Syam, Basrah, ya, ternyata memimpin orang-orang budak. Ketika ditanya Kufah, ternyata memimpin adalah Ibrahim An-Nakhai. Qala, faminal Arab am minal mawali, dari orang Arab atau budak? Qala, qultu minal Arab. Ternyata baru ini dikatakan dia termasuk orang Arab. Qala, maka berkata, wailak ya Zuhri. Ini celaka kamu ya Zuhri, ucapan orang Arab. Farasta ani, kau telah memberikan jalan keluar kepadaku. Wallahi, kemudian mengatakan lata sudan al mawali al arab. Budak-budak akan memimpin orang-orang Arab. Ini banyak kan kalau kemudian mengimami sholat orang-orang budak, di belakangnya orang-orang Arab. Demikian juga berkhutbah di atas mimbar, yang berkhutbah itu adalah budak-budak. Yang di bawahnya adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang Arab. Berkata khalifah ini, hatta yaktuba lahal alal manabir, sampai budak-budak ini berkhutbah untuk mereka orang-orang Arab ini di atas mimbar-mimbar berceramah. Ternyata yang ceramahi adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang Arab yang ceramah budak-budak. Wal Arab tazaha, dan orang-orang Arab di bawahnya. Maka berkata Az-Zuhri, ya Amirul Mukminin, innama huwa amrullah, sesungguhnya ini adalah perkara Allah, wa dinuhu, dan agama Allah. Man hafidhahu, barang siapa yang menjaga agama Allah, sadar dia memimpin. Waman doyahu sakoto, barang siapa yang meremehkan, menyepelekan agama Allah, maka akan jatuh. Jadi di sini ternyata mereka orang-orang budak yang memimpin. Walaupun disebutkan juga oleh Ibnu Salah, wa fi hadza ba'dul mail, apa yang diucapkan tadi ada sedikit kecondongan. Faqad kana hina idzin minal Arab, dan sesungguhnya di sana itu sebenarnya dari orang-orang Arab, ya. Ghairi Ibnu Musayyib, selain dari Sa'id bin Musayyib, dia seorang Arab ini. Fuqaha a'immati masyhur, mereka para ulama, pemimpin-pemimpin yang terkenal. Ya, yang disebutkan tadi memang orang-orang budak-budak ya kan, yang dia itu adalah ulama-ulama, budak-budak. Tetapi sebenarnya banyak juga orang-orang Arab yang mereka itu memimpin juga. Disebutkan Sa'id bin Musayyib, demikian juga Asy'abi, An-Nakhai, ya. Demikian juga Jami'ul Fuqaha Sab'ah, orang-orang para ulama ahli fikih yang tujuh itu, ya, terkenal di situ, yaitu Sa'id bin Musayyib, meninggal tahun 94. Demikian juga Qasim bin Muhammad, termasuk dari cucunya Abu Bakar Siddiq, meninggal 106. Demikian juga Sulaiman bin Yasar Al-Qurashi, meninggal tahun 100. Ini juga orang-orang Arab. Di situ ada Urwah bin Zubair, meninggal tahun 94. Kharijah bin Yazid, Kharijah bin Zaid, meninggal tahun 100. Demikian juga Ibadullah bin Abdullah bin Mas'ud, meninggal tahun 98. Demikian juga Abu Bakar bin Abdurrahman, meninggal tahun 94. Jadi kesimpulannya, banyak di situ juga orang-orang Arab yang memimpin. Dan tadi kita sebutkan, ternyata banyak ulama yang mereka itu adalah budak, ya, yang punya ilmu. Kemudian juga Ibnu Salah menyebutkan juga, ya, di situ juga diberikan penjelasan oleh Ibnu Katsir di Iktisar Ulumul Hadis. Soalnya Ibnu Katsir, walaupun di situ sanadnya ada diperbincangan, tapi maknanya bagus. Walaupun di situ ada rawi namanya Walid bin Muhammad, berkata Imam Nasa'i matruk, disebutkan di sini kisah tentang mulianya Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kenapa beliau adalah sebagai ulama yang mulia? Wa sa'ala ba'dul Arab rajulan min ahli Basrah. Ada sebagian orang pedalaman bertanya kepada seorang laki-laki dari negeri Basrah. Negeri yang ada di Irak. Faqala, dia mengatakan, "Man huwa sayyidu hadhil baldah?" Siapa pemimpin negeri ini? Qala Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini yang memimpin negeri Irak. Qala, ditanya, "Amaula huwa?" Qala, "Na'am." Apakah dia termasuk budak? Iya, dia budak. Atau yang dimerdekakan, atau dari keturunan budak. Qala, "Fabima sadahu?" Dengan apa dia memimpin? Budak ini kok bisa kemudian memimpin maula ini? Faqala, maka berkata, menjawab dengan ucapan yang mulia, "Bihajatihim ila ilmihi wa adami ihtiyajihi ila dunyahu." Saya ditulis ini ucapan yang menunjukkan keutamaan Hasan Al-Basri. "Bihajatihim ila ilmihi." Dengan keperluan, dengan butuhnya masyarakat dengan ilmunya, butuhnya orang Basrah terhadap ilmu Hasan Al-Basri, "wa adami ihtiyajihi," dan tidak butuhnya Hasan Al-Basri kepada dunia mereka. Demikian. Orang butuh kepada ilmunya, tetapi dia sendiri tidak butuh terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang itu. Di antara manusia kan dia butuh kepada hartanya, mungkin mendekati pemimpin atau mendekati orang-orang yang punya harta, sehingga orang-orang yang punya harta itu bertanya kepada dia dan semisalnya. Di sini tidak. Mereka butuh terhadap ilmu Hasan Al-Basri, dan dia tidak butuh kepada harta mereka. Faqala al-Arabi, maka al-Arabi mengatakan, "Hadza la'amri abika huwa su'dat." Ini benar-benar adalah kepemimpinan yang sebenarnya. Jadi demikian. Ini termasuk dari akidah kita tentang ulama yang soleh yang telah lewat dari para tabi'in, demikian juga seterusnya. Dari ulama-ulama yang masyhur seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, demikian juga Abu Hanifah. La yusaruna ila bil jamil, tidaklah disebutkan mereka kecuali dengan ucapan yang mulia, yang bagus, dipuji. Wa man dzakarahum bisu', barang siapa yang menyebut mereka dengan kejelekan, maka tidak di atas jalan yang lurus. Kemudian akidah berikutnya disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala sebagaimana di buku tersebut diteruskan, "Wa la nufaddilu ahadan minal awliya." Akidah berikutnya kita adalah bahwa kita tidak melebihkan salah seorang dari wali-wali, ya, wali-wali Allah, awliya, ala ahadin minal anbiya, atas salah seorang dari para nabi alaihissalam, ya. Jadi kita tidak melebihkan salah seorang dari wali itu melebihi salah seorang dari nabi. Wa naqul, dan kita katakan, nabiun wahid, satu nabi saja, afdalu min jami'il awliya, lebih afdal dari semua wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi kita berpendapat bahwa satu nabi saja itu lebih bagus dari semua wali-wali yang ada. Kalau di zaman kita ini kadang orang mudah mengucapkan itu adalah wali, ini adalah wali, ya, demikian. Padahal batasannya jelas, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak melebihkan salah seorang pun dari wali itu atas salah seorang pun dari nabi. Bahkan kita katakan bahwa satu nabi saja yang kita pernah sebutkan, ya, dalam hadis yang sahih, bahwa jumlah nabi itu disebutkan oleh Nabi SAW lebih dari 100 ribu. Jumlah para rasul itu ada lebih dari 300. Walaupun yang kita hafal, kita ketahui dari Al-Quran, demikian juga hadis, itu 25 jumlah yakni Nabi yang disebutkan namanya itu. Ya, tetapi kita mengetahui dalam hadis-hadis yang lain bahwa itu Nabi juga, seperti Yusha bin Nun, pernah kita bahas, yang bersahabat dengan siapa? Nabi Musa AS. Demikian juga Khidir. Khidir itu yang benar adalah Nabi. Ya, demikian juga pernah lewat baru saja di Fathul Majid, Daniel, ya, termasuk dari Nabi yang bersama dengan Nabi Isa AS. Demikian juga Simsan, demikian disebutkan, ya, ini nama-nama Nabi AS yang tidak ada dalam Al-Quran. Satu Nabi itu lebih bagus dari semua wali-wali yang ada. Kalau sekarang mungkin Wali Songo dan sebagainya, istilah mereka itu kan, demikian juga yang lainnya. Sebutkan kalau nanti di dalam syarah Qawaidul Arba, mereka menyebutkan di situ ada Arifai, ada Sya'roni, kemudian ada lagi Ahmad Badawi, ya, nanti disebutkan. Demikian juga Halaj, menurut mereka termasuk Wali juga, Naudzubillah, atau Ibnu Arabi. Yang kita meyakini bahwa satu Nabi lebih bagus dari semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan itu, maka kita sebutkan dulu di sini tentang definisi wali sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an jelas tentang wali itu. Jadi definisi wali sendiri itu apa? Disebutkan di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut atas mereka itu, demikian juga mereka tidak bersedih hati. Siapa itu? Ya, bisa ditulis orang yang beriman. Yani siapa itu wali? Langsung Allah sebutkan, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini definisi wali. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu patokannya sudah. Disebutkan dia itu wali apabila demikian keadaannya, beriman demikian juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di syarah Daitsul Shalihin, beliau menyebutkan al-awliya, wali-wali itu jam'ul wali, jamak dari wali. Yaitu apa? Al-mu'min al-muti, seorang mukmin yang taat lima ulahu terhadap tuannya. Jadi wali itu adalah seorang yang beriman dan taat kepada maulahu, kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian disebutkan juga pembeda antara wali-wali Allah demikian juga wali-wali syaitan. Disebutkan di kitab Al-Furqan, baina auliya'ir rahman wa auliya'is syayatin. Yani pembeda penjelas antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Disebutkan di situ beberapa huruf perbedaan. Di antara disebutkan di sini di halaman 111. Bisa ditulis huruf baina karomatil awliya wal ahwal asyaitonia. Pembeda-pembeda antara karomah wali-wali Allah dan ahwal keadaan-keadaan syaitonia atau wali syaitan. Apa yang bisa membedakan antara dia itu wali Allah atau dia itu wali syaitan? Karena mungkin dia mempunyai menurut mereka karomah. Nanti ada disebutkan setelah itu tentang karomah. Sebutkan pembedanya. Yang pertama, sebabnya dulu. Bahwa auliyaur rahman, auliyaullah, sebabnya itu ya, sababuha aliman wa taqwa. Jadi sebabnya itu keimanan dan ketakwaan. Sedangkan wali syaitan itu sebabnya adalah manhallahu wa rasuluh. Dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah itu. Mungkin ahli ma'rifat menurut mereka atau hakikat itu tidak sholat dan sebagainya ketika sholat-sholat lima waktu. Yang penting ingat. Atau mungkin diantara mereka minum minuman keras dan sebagainya. Tidak lain aku minum kecuali madu. Kamu belum sampai hakikat dan sebagainya. Kenapa tidak sholat Jumat? Dia katakan aku sudah sholat Jumat tadi di Arab. Padahal di Arab belum ada sholat Jumat. Ya demikian. Kemudian sebab yang kedua adalah tasulu bima yuhibbuhullah. Dihasilkan karomah itu karena dia mencintai Allah. Adapun sebab dari keadaan-keadaan syaitan yang tadi itu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan adapun orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan salat, ya, demikian juga puasa dan yang lainnya. Adapun mereka itu bisa mendatangkan hal-hal yang mereka anggap itu sebagai karomah itu dengan apa? Dengan bertepuk tangan, demikian juga bersiul-siul, demikian disebutkan. Itu yang membedakan apa yang dilakukan oleh mereka. Disebutkan di syarah Aqidah Tahawiyah ini, disebutkan di situ oleh Al-Imam Ibn Abil Is. Kenapa disebutkan akidah ini? Bahwa satu nabi lebih bagus dari semua wali yang ada. Disebutkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibn Abil Is, Yusiru Syekh rahimahullah ta'ala mengisyaratkan, Syekh di sini maksudnya adalah Imam At-Tahawi, ila rad alal itihadiyah, untuk membantah orang-orang itihadiyah. Itihadiyah itu al-hululiyah, menjadi satu atau bergabung, kalau istilah orang Jawa manunggaling kaula gusti, yakni bercampurnya, bergabungnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu membantah mereka ini. Ya, sehingga sampai dikatakan satu nabi saja itu lebih bagus dari wali-wali yang kalian miliki semuanya itu. Wajah latif mutasawwifah, demikian juga orang-orang bodoh dari tasawuf, dari tasawuf. Terkenal ya, orang-orang sufi ini terkenal. Yang sebagian mengatakan kalimat sufi diambil dari kalimat sufi, ini wal. Mereka sering memakai baju-baju dari wal supaya kelihatan apa? Zuhud. Tapi dibantah pengambilan kata ini. Sebagian mengatakan yang mereka itu ingin melembutkan hatinya. Yang penting tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Ya demikian. Ini untuk bantah mereka. Wa illa fa ahli istiqamah yusufuna bi mutaba'atil ilmi wa mutaba'ati syar. Dan sebenarnya orang-orang ahli istiqamah, orang-orang ahli istiqamah itu mensifati wali-wali itu adalah dengan apa? Dengan yang mengikuti ilmu dan mengikuti syariat. Sebagaimana Allah perintahkan, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'abidnillah." Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhatimuka fima syajara bainahum. Ya, tidaklah mereka itu beriman sampai mengembalikan kepada Nabi Muhammad ketika mereka mendapatkan perselisihan. Kemudian sebutkan qala Abu Utsman An-Naisaburi, berkata Abu Utsman An-Naisaburi. Sebutkan itu adalah ucapan yang dibawakan oleh Imam Baihaqi di kitabnya Az-Zuhud. Sanad sahih. Man amara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan, barang siapa yang melakukan sunnah terhadap dirinya baik ucapan ataupun perbuatan, nataqa bil hikmah, dia berucap dengan hikmah, ucapannya benar. Wa man amara al hawa ala nafsihi, barang siapa yang melewatkan hawa nafsu terhadap dirinya itu, nataqa bil bid'ah, akan berucap dengan kebid'ahan. Kemudian juga sebagian mengatakan wa qala ba'dhum, sebagian di situ di buku itu, mataraka ba'dhum syai'an minas sunnah, tidaklah mereka meninggalkan suatu dari sunnah, illa likibr fi nafsi, kecuali dari kesombongan di dirinya itu. Wal amru kama qala, dan perkanya sebagaimana dia ucapkan. Kemudian disebutkan di sini, wa katsir min ha'ula'i yadunnu, kebanyakan dari mereka orang-orang tadi tasawuf, ya, membersihkan diri sebagian mereka ini dengan nyanyi-nyanyian, yang penting hatinya itu adalah bersih menurut mereka, ya, sibuk dengan zikir-zikir walaupun akhirnya melakukan apa, kebid'ahan, yang penting hatinya bersih dan sebagainya. Dan kebanyakan dari mereka itu yadunnu annahu yasilu biriyasatihi, sampai mereka itu di kepemimpinan, wa istihadihi, dan kesungguhan mereka fil ibadah, dalam hal ibadah, ahli-ahli suluk, ya, sebagian mempunyai dalil itu, ahli suluk itu benar, ya, tariqah benar. Apa dalilnya? Menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada di Arba'in Nawawi, hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini dalil suluk, ini dalil tariqah. Ini Nabi mengatakan ini, man salaka, ini suluk, barang siapa yang menempuh tariqan, tariqah ini, padahal jauh yang mereka inginkan dengan apa yang ada dalam hadis ini. Berarti ada dalilnya tariqah. Ini Nabi menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallallahu alaihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Padahal maksudnya adalah jalan menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, bukan tariqah, demikian juga suluk. Adapun di syarah Aqidah Tahawiyah ini disebutkan kebanyakan orang menyangka dia sudah mencapai tingkat kepemimpinan dan kesungguhan dalam ibadah. Watasfiyatu nafsihi, demikian juga membersihkan dirinya. Ila ma wasalat ilaihil anbiya, ya, dari apa yang telah sampai padanya para nabi. Ya, jadi di antara mereka beranggapan dengan kesungguhan ibadahnya, dengan jalan mereka itu membersihkan dirinya itu sampai melebihi apa yang dilewati para nabi. Min ghairi ittiba'i thariqatihim, tanpa mengikuti jalannya para nabi. Demikian mempunyai ya ini suluk-suluk sendiri, thariqah-thariqah sendiri. Ini loh zikirnya ini. Ini baca 1000 kali demikian sampai melebihi derajatnya para nabi. Wa minhum man yadhunnu annahu qad sara afdal minal anbiya. Di antara mereka sudah menganggap lebih tinggi dari para nabi. Oleh karena itu tadi dibantah. Semua wali itu semuanya wali itu tidak lebih afdal dari satu nabi. Tidak lebih. Satu nabi lebih bagus daripada wali semuanya. Karena apa? Mereka demikian pendapatnya. Ijtihad sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Mengatakan lebih dari para nabi. Ternyata kembalinya kepada dunia lagi. Ya ini supaya mereka mendapatkan uang dari orang-orang yang punya harta demikian dan demikian. Kemudian mereka mengatakan, innal anbiya wa rusul innama yakuduna al-ilm billah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, min miskah, dari pelita, dari sumber khatimil awliya, dari sumbernya para penutup para wali. Yani bukan khatamul anbiya tapi khatamul al-awliya. Yani penutupnya para wali. Demikian. Kemudian mengatakan dengan syairnya, maka munubuah fi barzakhin huwa ikar rusul wa dunal wali. Kedudukan para nabi itu adalah di suatu barzah, ya, pembatas, yang dia itu adalah di atas para rasul dan di bawahnya para nabi, di bawahnya para wali. Mereka mengatakan seperti itu. Derajat nabi itu adalah di suatu tempat, suatu pembatas, huwaik. Ini di atasnya para rasul, di bawahnya para wali. Salah, padahal paling tinggi itu adalah rasul, kemudian di bawahnya adalah para nabi, kemudian baru para wali. Demikian pendapat mereka. Jadi di antara mereka sampai itu mengatakan jalan mereka itu melebihi apa? Melebihi para nabi. Kemudian mereka memisalkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu diperlihatkan ada suatu labinah, ya. Walau mama salah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi misalkan kenabian itu dalam hadis muttafaq alaih dengan suatu tembok yang terbuat dari bata-bata. Faro'aha qad kamulat ila mawdi' labinah. Telah sempurna bangunan itu yang indah kecuali satu apa? Satu tempat batu bata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah beliau, mawdi'ul labinah. Satu bata itu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penutup para nabi menjadi sempurnalah bagian itu. Adapun mereka orang-orang sufi dan sebagainya, mereka berpendapat, ya ini mereka berpendapat yang tertinggal kalau untuk para wali itu dua bata. Bata yang terbuat dari emas, yang satu bata yang terbuat dari perak. Demikian. Yang satu yang dia itu batin, yang satu itu adalah zahir. Yang satu itu adalah yang tersembunyi, yang satu itu adalah yang tampak. Ini demikian. Kemudian disebutkan wa kaifa yakfa kufru min hadza kalamhi, maka bagaimana tersembunyi kekafiran ucapan ini yang mengatakan bahwa para wali itu lebih mulia dari para nabi. Dan disebutkan, ya, kalau kita perhatikan tentang permasalahan ini, di situ ada nawakidul Islam, ya, nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya ada disebutkan di Al-Wajibat ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Yang pernah lewat pembahasannya, ya, di situ ada 10. Di antara dari pembatal keislaman adalah seseorang yang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi SAW, mengatakan mereka adalah wali. Yang tadi kita sebutkan tadi, dengan kepemimpinan mereka, kesungguhan mereka di dalam ibadah itu sampai melebihi para nabi dan para rasul, tanpa mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Padahal disebutkan termasuk dari pembatal keislaman. Yang 9, atas Apa itu? Man i'taqada anna ba'dhan nas, seseorang yang meyakini bahwa sebagian manusia itu yasahu al-khuruj, boleh bagi dia itu keluar an syariati Muhammadin, dari syariat Nabi Muhammad. Ini barang siapa yang dia itu berpendapat bahwa boleh seseorang itu keluar dari syariat Nabi SAW. Apa dalil mereka? Dalil mereka itu kama wasi al-Khadir al-khuruj an syariati Musa alaihi salam, sebagaimana Khadir, mereka mengatakan ini adalah wali. Sebagaimana Khadir, dia itu boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Maka pendapat seperti ini adalah bahwa kafir, maka dia itu kafir. Ini barang siapa yang meyakini bahwa boleh keluar dari syariat Nabi. Oh, enggak ada larangan aku untuk minum minuman keras. Demikian juga tidak ada perintah bagiku untuk kemudian sholat. Ya, yang penting adalah ingat dan sebagainya. Maka seperti ini, kafir. Bagaimana kisahnya Nabi Khadir? Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dan beliau yang benar adalah seorang nabi. Ya. Karena beliau sendiri menyebutkan wa atainahu min ladunna ilma. Ini Allah sebutkan di situ, dan kami berikan dari sisi kami ilmu. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti beliau adalah seorang nabi. Adapun kemudian beliau, ya, ketika Nabi Musa kemudian berguru di hadapan Khidir, dan Nabi Musa lebih mulia daripada Khidir, beliau membunuh, ya, seorang anak kecil, demikian juga ini merusak apa perahu, demikian juga kemudian membenarkan tembok, memperbaiki tembok tanpa meminta upah. Itu bukan berarti beliau keluar dari syariat Nabi Musa, tidak. Tapi beliau di sini membawa syariat, ya, membawa ilmu yang Allah datangkan kepada beliau dari apa? Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, tidak ada di situ kemudian unsur bahwa Nabi Khidir itu boleh untuk kemudian apa keluar dari syariat Nabi Musa. Dan Nabi Khidir sendiri, beliau datang dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Jadi barang siapa berpendapat seperti itu, bahwa ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, yang menyebutkan zikir-zikir, dilakukan demikian-demikian, maka ini berbahaya. Kalau kemudian pada tingkatan yang dia itu sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat dan sebagainya, maka ini bisa kafir. Demikian juga minum-minuman keras mamanya. Sambil mereka mengatakan masyaritu illa laban, tidaklah aku minum kecuali susu, kalian belum sampai marifat. Ya, demikian juga yang lainnya dari perbuatan mereka itu, maka ini berbahaya, termasuk dari pembatal dari keislaman. Demikian juga kalau kita perhatikan disebutkan di Al-Qaidul Arba, kaidah yang keempat, bahwa orang-orang musyrik zaman kita ini, ya, disebutkan di Al-Qaidul Arba, bahwa orang-orang musyrik zaman kita ini lebih berbahaya daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Dari sisi mana itu? Li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha. Mereka itu syirik ketika dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapang. Wayuflisuna fi sidah, ketika dalam keadaan sulit mereka itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an banyak sekali. Ya, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka itu menaiki kapal mau tenggelam, mereka berdoa kepada Allah semata. Falamma najaw minal barri, kemudian ketika mereka selamat ke daratan, mereka syirik. Kalau di zaman kita ini, ya, saya disebutkan ya kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah masuk Islam. Ketika Nabi menang, kemudian beliau lari menyelamatkan diri, menaiki apa? Kapal. Kemudian kapal itu mau tenggelam. Kemudian dia dapati orang-orang itu ketika dalam keadaan mau tenggelam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dia mengatakan, "Aku kalau diberikan keselamatan, aku akan pulang dan masuk Islam." Bersaksi, ini masuk Islam apa yang datang di situ Nabi Muhammad adalah benar. Karena mereka ketika dalam keadaan sulit berdoa pada Allah semata, ikhlas. Demikian. Ternyata selamat akhirnya. Ya, demikian juga ayat tadi. Ini orang-orang terdahulu itu ketika dalam keadaan sulit mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zaman sekarang kalau dalam keadaan senang syirik, dalam keadaan sulit lebih-lebih lagi mendatangi kuburan, minta pada kuburan, atau mungkin tawasul dengan kuburan itu perbuatan syirik. Ya kan? Agar apa? Keadaan dia itu apa? Dimudahkan, tidak punya ini, mendapatkan rezeki yang banyak dan sebagainya. Ya, ini apa, dalam keadaan sulit mereka juga syirik, dalam keadaan lapang lebih lagi syirik. Ya, ini demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Fauzan ketika mensyarah kaidah yang keempat ini, ya ini apa tadi kaidahnya, bahwa orang-orang terdahulu itu syiriknya lebih ringan karena mereka ketika dalam keadaan mau tenggelam mereka dalam badan apa? Ikhlas kepada Allah SWT. Dalilnya Al-Quran. Tadi disebutkan surat Luqman. Tetapi ketika dalam keadaan lapang baru syirik. Kalau sekarang ini, ketika sulit, ketika mudah, ya ini melakukan kesyirikan. Demikian juga yang menambah parahnya kesyirikan sekarang, disebutkan di sini. Syekh Fauzan menyebutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Habib kasus syubhat. Di dalam kasus syubhat disebutkan di situ, anal awwalin ya'buduna unasan sholihina minal malaikah wal anbiya wal auliya. Orang-orang dulu itu mereka menyembah orang-orang soleh dari para malaikat, dari para nabi, dari para wali. Kan demikian. Orang-orang yang itu adalah soleh, orang-orang yang baik, sebagaimana kisahnya Nabi Nuh juga, kaumnya Nabi Nuh itu. Amma haula'i, adapun mereka ini orang-orang sekarang, bayak buduna unasan min afjarinas, menyembah orang-orang yang paling jeleknya, orang-orang yang paling fajir, orang yang sangat bermaksiat, itu malah disembah mereka. Wahum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka pun meyakini itu. Kadang-kadang sekarang ini kan tidak ada kuburannya, kemudian ada orang yang bermimpi, kemudian dijadikan tempat itu sebagai kuburan, kemudian dijadikan sebagai masjid dan sebagainya, banyak kita perhatikan. Ya, di antara mereka mungkin itu orang-orang soleh ya, tapi ternyata di antara mereka juga ada orang-orang yang jelek. Jadi orang-orang sekarang ini kadang menyembah ya kuburan-kuburan orang-orang yang ternyata orang yang bejat istilah kita, ya. Orang yang jelek. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Fauzan di situ disebutkan. Waladina yusamunhum al-aqtab wal-ahwas, yang mereka mengatakan dengan kutub-kutub atau ghost-ghost. Laisolun, mereka tidak sholat. Walaisumun, tidak berpuasa. Walaitanazahuna anizina, tidak membersihkan diri atau berjaga-jaga dari perbuatan zina. Waliwat, perbuatan kaum Lut, menyukai sejenis. Walfahisyah, demikian juga perbuatan yang tidak senonoh. Li'annahum yas'umuhum bizamihim, karena mereka itu dengan prasangka mereka laisa alaihim taklif, mereka tidak ada taklif lagi, tadi sebagaimana disebutkan tidak ada lagi hukum syariat lagi, sudah makrifat, sudah hakikat. Laisa alaihim haram wala halal, tidak ada haram, tidak ada halal. Inama hada lil awam faqat, adapun halal haram itu untuk orang awam saja, untuk kita ini dikatakan kamu masih syariat. Adapun mereka wali itu adalah sudah apa, hakikat atau makrifat, tidak ada lagi halal, tidak ada lagi haram. Wahum yaqarifuna anna sadatuhum laisoluna walaisumun, mereka kadang bahkan apa, mengakui pemimpin mereka itu tidak sholat, tidak puasa. Kenapa tidak sholat? Umumnya istilah kita mungkin Pak Kiai ada ya, teman itu mengatakan langsung di Kudus, ya kenapa tidak sholat Jumat? Oh, aku sudah sholat Jumat di mana? Di Mekah, padahal belum waktunya karena perbedaan 4 jam. Ya demikian, mereka tidak sholat, mereka tidak berpuasa. Wanahum la yatawarauna anil fahisyah, mereka tidak berhati-hati dari perbuatan yang tidak senonoh. Wa ma hadza yabudunhum, bersamaan dengan itu mereka menyembahnya. Bal yabuduna unasan min afjarinas, menyembah orang-orang yang termasuk orang-orang yang jelek-jelek, yang bejat-bejat. Kal halat, seperti halat disebutkan oleh menukilkan di sini oleh Syekh Fauzan. Ya, seperti halat. Ya, halat itu namanya ini pemimpinnya Wahdatul Wujud, ya. Yang bisa ditulis namanya adalah Hasan bin Mansur Al-Halaj Abdul Mughith. Hasan bin Mansur Al-Halaj Abdul Mughith, orang Faris, orang Persia, orang Iran sekitar itu. Dia di akhirnya suliba, dia di apa, di salib. Nah, dulu kita waktu kecil ada kisahnya Syekh Siti Jenar itu. Nah, ini dia katanya membaca bukunya Halaj ini, ya kan, ketika kita masih kecil. Bagaimana syaratnya ulah alam tidak tahu, tapi demikian dulu kita mendengar seperti itu. Dia mengambil dari Al-Halaj ini, bukunya Al-Halaj ini, Hasan bin Mansur ini, pemimpin Wahdatul Wujud. Dia kenapa dia dibunuh, disalib? Kenapa? Ya, dia mengatakan anal haq, aku adalah kebenaran. Allah bersambung dengan aku. Allah itu adalah aku, aku adalah Allah. Khululiyah, ya. Mengaku-ngaku sebagai ilah ada di Baghdad. Ini Halaj. Orang yang jahat berarti kan? Yang kedua adalah Ibnu Arabi, demikian juga Al-Badawi, demikian juga Rifai. Al-Badawi, kalau bisa dilihat itu di sekarang, zaman sekarang bisa dilihat keadaan itu di kuburannya Ahmad Badawi itu, banyak orang di situ tawaf, iktikaf di situ. Ahmad Badawi, ya. Ahmad Badawi ini yang dikenal dengan Al-Badawi, kuburan Al-Badawi, Ahmad Badawi. Termasuk ya sesembahan yang besar orang-orang Mesir itu Allah SWT. Disebutkan tidak diketahui dia itu keutamaannya. Tidak diketahui kecuali dia itu dakhal al masjid. Yauman, dia masuk di suatu masjid suatu saat dia masuk masjid pada hari Jumat, ya. Babala kemudian kencing di tempat kamar mandi di masjid itu, tsumma kharaja kemudian keluar. Walam yusholli, tidak salat. Itu aja disebutkan di biografi dia. Dia masuk suatu masjid hari Jumat kemudian kencing di situ, ya, kemudian dia keluar. Tidak salat itu. Kemudian Arifai, terkenal di sini, ya, Ahmad bin Abil Hasan, Tariqah Rifaiyah, ya, Sahib Tariqah Rifaiyah. Jadi demikian disebutkan. Jadi seorang yang itu meyakini bahwa dia itu boleh untuk kemudian keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah termasuk dari pembatal keislaman. Kita membaca surah Nabi.